musyrikun, mengatakan mada'aunahum, tidaklah kami menyeru mereka, yaitu beribadah atau berdoa kepada sesembahan selain Allah. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami menghadapkan diri kami kepada mereka. Illa litalabil qurbah, kecuali untuk mencari kedekatan dengan Allah. Wa syafa'ah, dan juga untuk mencari syafaat. Nah, ini kaidah yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrikun, ya, mereka mengatakan bahwasannya tidaklah kami menyeru mereka, yaitu sesembahan selain Allah, dan tidaklah kami menghadapkan diri kami kepada mereka kecuali untuk mencari kedekatan dengan Allah dan juga mencari syafaat. Baik. Ini kaidah yang kedua. Setelah Syekh rahimahullahu taala pada kaidah pertama menyebutkan bahwasannya orang-orang musyrikun, ya, mereka meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Nah, tetapi mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka meyakini rububiyah Allah, dan mereka masih dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Dan keyakinan mereka seperti ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Mungkin dari sini para penuntut ilmu bertanya-tanya, terus apa keyakinan orang-orang musyrikun itu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kenapa diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka meyakini rububiyah Allah, meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya, pengatur alam semesta dan lain-lain dari berbagai macam bentuk rububiyah Allah. Mungkin para penuntut ilmu bertanya-tanya, terus apa yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang musyrikun sehingga masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka belum masuk Islam, belum dikatakan muslim padahal mereka meyakini rububiyah Allah, meyakini Allah sang Khalik, sang pencipta, pemberi rizki dan seterusnya. Nah, maka apa yang mungkin muncul dalam pertanyaan penuntut ilmu, ya, dijawab oleh Syekh pada kaidah yang kedua ini. Bahwasannya apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikun sehingga mereka masih belum dikatakan muslim, masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, karena keyakinan mereka, ya, mereka menyembah atau berdoa atau menyeru kepada selain Allah di samping mereka beribadah atau menyembah atau menyeru Allah azza wajalla. Ya. Mereka mengatakan mada'aunahum, kami tidaklah beribadah atau menyeru berhala-berhala ini yang mereka sembah dari selain Allah, dan tidaklah kami menghadapkan diri kami kepada mereka, ya, menyembelih sesembelihan untuk mereka, bernazar untuk mereka, yaitu berhala-berhala tersebut dari selain Allah. Tidaklah kami melakukan ini semua kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, dan juga agar berhala-berhala ini memberi syafaat kepada kami, ya. Karena berhalanya itu berhala orang soleh atau patungnya orang soleh, ya, atau kuburannya orang soleh, nah, dan seterusnya. Nah, ini keyakinan orang-orang musyrikun sehingga mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menyekutukan Allah dalam hal apa? Uluhiyah, dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Apa dalilnya? Bahwasannya peribadahan mereka kepada berhala-berhala, peribadahan mereka kepada selain Allah itu, nah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya berhala-berhala ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan supaya mereka mendapatkan syafaat. Nah, fadlil qurbah. Adapun dalil bahwasannya mereka menyeru sesembahan selain Allah tersebut untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, yaitu agar sesembahan-sesembahan ini mendekatkan mereka kepada Allah. Dan ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ini dalilnya, perhatikan. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا, dan orang-orang yang menjadikan atau mengambil pelindung-pelindung selain Allah, ya, itu mereka menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah, mana abuduhum illa liyukorribuna illallahi zulfa. Mereka mengatakan, tidaklah kami mengibadahi sesembahan-sesembahan selain Allah ini, ya, kecuali agar mereka, sesembahan-sesembahan selain Allah ini, mendekatkan kami kepada Allah. Ya, jadi tujuannya kepada Allah, supaya dekat dengan Allah, tetapi melalui sesembahan selain Allah, melalui berhala-berhala itu. Illa liyuqarribuna illallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keputusan, naam, kepada mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan padanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta, kepada seorang yang pendusta lagi kafir. Ini dalil qurbah. Wa dalil syafa'ah. Adapun dalil bahwasannya mereka beribadah kepada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan dari selain Allah tersebut dalam rangka untuk mendapatkan syafa'at, mencari syafa'at. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Yunus ayat 18. Allah berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka, orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu beribadah kepada sesembahan yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Jadi orang-orang musyrikun ini meyakini sesembahan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, karena mereka meyakini yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka ini sesembahan-sesembahan kami, yaitu sesembahan dari selain Allah, berhala-berhala ini, mereka ini adalah syufa'auna indallah, mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Perhatikan, ini keyakinan mereka, tujuan mereka untuk mendapatkan syafaat. Mereka menyembah berhala, menyembah sesembahan dari selain Allah, ya, nah, mengagungkan kuburan, nah, kuburan orang soleh, kuburan wali, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah, supaya penghuni kubur ini, wali ini, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan bisa memberi syafaat untuk mereka. di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kaidah yang beliau buat bukan dari pendapat beliau sendiri, tetapi istinbat dari ayat-ayat tadi. Bahwasanya keyakinan orang-orang musyrikun, ya, musyrikun Quraisy, ya, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebut dengan ya ayyuhal kafirun, ya. Nah, wahai orang-orang yang kafir, Allah sebut orang kafir, ya. Mereka ini meyakini keyakinan ini. Itu mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan dari selain Allah, tujuannya agar tandingan-tandingan dari selain Allah tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan tujuannya juga untuk mendapatkan syafaat, agar sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut, tandingan-tandingan selain Allah tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Baik. Ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, أن المشركين الذين سماهم الله. Ini syarahnya ya, penjelasan Syekh. Ya, kalau yang tadi kita baca itu qawaid arba. Ya. Penjelasan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Sekarang penjelasan Syekh Shalal Fauzan menjelaskan kalimat tadi. أن المشركين الذين سماهم الله مشركين. Sesungguhnya orang-orang musyrikin yang Allah sebut mereka dengan nama musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa hakama 'alaihim bil khuludi fil nar, dan Allah hukumi mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Lam yusyriku fir rububiyah, mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Rububiyah itu apa? Itu meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki, Allah Maha Mengatur Alam Semesta, Allah Maha Menghidupkan, Mematikan, dan seterusnya. Dari berbagai bentuk rububiyah Allah Azza wa Jal. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Karena mereka meyakini Allah Pencipta, Allah Pemberi Rizki, dan seterusnya. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sebut semuanya atau sebagiannya pada kaidah pertama. Wa innama asyraku fil uluhiyah, hanya saja mereka orang-orang musyrikun menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuq ma Allah, mereka orang-orang musyrikun, mereka tidak mengatakan bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka itu bisa menciptakan, bisa memberi rizki, ya, di samping Allah. Mereka tidak meyakini ini dan tidak mengatakan bahwasanya sesembahan-sembahan mereka itu mengatur alam semesta ini, ya, selain Allah atau di samping Allah. Tidak. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun aw yudabbiruna ma Allah. Dan mereka juga tidak mengatakan bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka itu, berhala-berhala mereka itu bisa memberi manfaat atau bisa memberikan mudarat atau mengatur alam semesta ini di samping Allah, ya. Mereka tidak mengatakan ini dan tidak meyakini ini, ya. Karena mereka meyakini rububiyah Allah. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang beri manfaat dan mudarat. Wa innama attakhadhuhum syafa'a, hanya saja mereka orang-orang musyrikun menjadikan berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan dari selain Allah itu, sebagai syafa'a, sebagai pemberi syafaat. Menjadikan berhala-berhala sebagai pemberi syafaat. Mereka meyakini berhala-berhala ini akan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Kama qala Allah ta'ala anhum, sebagaimana yang Allah firmankan tentang mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. dan mereka mengibadahi selain Allah, ya, menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan haulai, mereka ini syufa'auna indallah, adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini ucapan orang-orang musyrikun. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Perhatikan kalimat ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah atau mengibadahi selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Hum mu'tarifuna bihadza. Mereka mengakui ini, bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah, ya, itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Wa innamattakhadhuhum syufa'a. Hanya saja mereka menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah tersebut sebagai syufa'a, sebagai yakni wasata indallah, yaitu sebagai perantara di sisi Allah. Fi qada'i hawaijihim, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka mau meminta sesuatu, kebutuhan, keperluan, ya, nah, menjadikan berhala-berhala ini sebagai wasata, perantara, ya, sebagai wasitoh, perantara, ya, dia berdoa kepada berhala ini, nah, ya, agar berhala ini menyampaikan kepada Allah, nah, kemudian mengabulkan doanya. Nah, ini keyakinan orang-orang musyrikun. Mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai syufa'a, pemberi syafaat, yakni sebagai perantara di sisi Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yadbahuna lahum, yang mereka juga menyembelih sesembelihan untuk berhala-berhala itu. Wayanduruna lahum, dan juga mereka bernazar untuk berhala-berhala itu, ya, supaya berhala-berhala itu membela mereka, nah, di sisi Allah, supaya berhala-berhala itu, nah, menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah. La li'annahum yakhluquna aw yarzuqun aw yanfa'una aw yadurrun fi i'tiqadihim. Bukan karena mereka itu, bukan karena berhala-berhala itu, nah, bisa mencipta atau bisa memberi rezeki atau memberi manfaat atau memberi mudarat, ya, dalam keyakinan mereka, bukan, bukan itu. Mereka hanya menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasata, perantara, ya, untuk memenuhi atau menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Wa inna ma li'annahum yatawassatuna lahum 'indallah, hanya saja mereka itu yatawassatun, menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara, ya, bagi mereka di sisi Allah. Nah, jadi mereka meyakini berhala-berhala ini menjadi penengah, perantara atau penengah. Nah, ya, bagi mereka di sisi Allah. Wa yashfa'una indallah, dan mereka meyakini berhala-berhala ini bisa memberi syafaat di sisi Allah. Hadhihi aqidatul musyrikin, inilah akidahnya orang-orang musyrikin. Nah, baik, inilah akidahnya orang-orang musyrikin. Kemudian bagaimana dengan orang-orang musyrikin zaman sekarang? Nah, ya, yang sebagian mereka mengaku Muslim, ya, kondisinya persis seperti ini. Kalau dulu mungkin berhala, patung, ya, nah, kalau sekarang kuburan, ya, mereka datang ke kuburan wali fulan, ya, nah, menganggap wali ini memiliki karomah, ya, dekat dengan Allah, ya. Kemudian mereka berdoa kepada wali ini, ya, meminta keturunan misalkan, ya, tolong sampaikan kepada Allah, ya, agar saya diberi keturunan. Wahai wali fulan, beri saya syafaat. Wahai wali fulan, ya, bela saya di sisi Allah, ya, atau beri syafaat kepadaku di sisi Allah. Wahai wali fulan, na'am, kabulkan permintaan-permintaan saya, ya, kepada Allah. Nah, mintalah agar permintaan-permintaan saya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Datang ke kuburan seperti itu. Nah, ketika ditegur, ya akhi, wahai saudaraku, ini kesyirikan, ya. Ini kesyirikan yang persis dilakukan oleh orang-orang musyrikun pada zaman dahulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wah ini Wahabi, ya. Wah ini tidak mengetahui kedudukan wali. Wah ini menghina wali. Wah ini dan seterusnya. Nah, dianggapnya kita menghina wali lah, menghina orang soleh, tidak mengetahui kedudukan mereka lah, dan seterusnya. Ya. Padahal mereka yang tidak mengetahui kedudukan wali tersebut. Wali tersebut adalah hamba Allah yang tidak berhak diibadahi, tidak berhak untuk dimintai syafaat, tidak berhak untuk berdoa kepadanya. Ya. Nah, bahkan mestinya dia yang kita doakan. Nah, karena kita masih hidup, ya. Dan seterusnya. Mereka tidak mengetahui kedudukan wali tersebut yang sebenarnya, ya. Karena wali tersebut adalah hamba Allah, tidak berhak untuk kita persembahkan atau kita haturkan doa, nazar, sesembelihan dan seterusnya. Tidak berhak. Mereka hamba Allah. Nah, posisikan hamba Allah pada posisinya. Ya. Jangankan kepada wali, kepada nabi pun kita tidak boleh menghaturkan doa, ya, atau kita berdoa kepada nabi, ya, atau kita menyembelih untuk nabi, ya, dan seterusnya, tidak boleh, ya. Ini nabi, apalagi yang di bawahnya nabi dan rasul. Nah, jadi hakikatnya mereka yang tidak mengerti kedudukan, ya, para wali, ya, para orang-orang soleh, ya. Mereka mengangkat hamba Allah tersebut, ya, wali tersebut atau orang-orang soleh tersebut, mengangkatnya pada posisi yang, nah, tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, ya. Pada posisi yang tidak pantas bagi mereka dan tidak layak bagi mereka, karena posisi itu hanya pantas dan layak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kita tidak meremehkan atau merendahkan wali, nabi, malaikat, dan tidak, ya. Nah, hanya saja kita memposisikan mereka pada posisinya masing-masing. Ya, kita muliakan mereka pada posisinya masing-masing, pada pemuliaan yang pantas dan layak bagi mereka. Bukan dengan cara berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, nah, ya, dan seterusnya. Bukan. Kalau itu adalah kesyirikan. Kalau berdoa kepada mereka, kepada wali, meminta syafaat kepada wali, ya, dan seterusnya, itulah ainu syirik, bentuk kesyirikan yang sesungguhnya. Sebagaimana orang-orang musyrikun, nah, mereka lakukan terhadap berhala-berhala mereka. Mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara, ya, penengah, nah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Perantara, penengah, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, perantara, nah, untuk memberikan syafaat, ya, kepada mereka dan seterusnya. Ini akidatul musyrikin, akidahnya orang-orang musyrikin. Maka ketika dakwah ahli sunnah ini menggeliat, ya, tersebar di mana-mana. Nah, maka para kuburiyun ketakutan. Ketakutan gak laku lagi nih, gak ada yang ziarah lagi nanti. Ya. Nah, ketakutan. Sehingga mereka habis-habisan ingin mematikan dakwah ini. Dakwah tauhid. Maka kehilangan pekerjaan nanti. Ya. Kehilangan pemasukan. Nah. Ya, bayangkan ya ikhwah, kalau setiap hari 5 bus yang datang. Nah, kali 30 hari berapa? Nah, kali setahun. Nah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga mereka sangat ketakutan dengan dakwah tauhid. Sehingga mereka memvonis kita Wahabila ini dan seterusnya. Nah, agar manusia kaum muslimin benci kepada kita. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Padahal kita ini sedang berusaha menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari kekufuran, ya. Kita berusaha menyelamatkan mereka. Jangan lakukan ini kesyirikan. Ini tanda cinta kasih sayang kita kepada mereka, ya. Tapi cinta dibalas dengan apa? Nah, ya. Dibalas dengan permusuhan. La haula wala quwata illa billah. Nah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang lebih parah lagi, ya, kita dituduh teroris. Ya. Nah. Jadi ini senjata juga bagi mereka untuk mematikan dakwah tauhid. Ya, supaya kuburan-kuburan itu tetap eksis, ya, dengan para peziarahnya. Nah. Ya. Bukan berarti enggak boleh ziarah kubur, bukan, ya. Ziarah kubur disyariatkan. Ziarah kubur di kuburan tempatnya, di kuburan kampungnya, ya. Di mana kuburan di sini? Di Kopo, datang sana. Nah, ya, ziarah kubur untuk mengingat kematian, ya. Nah, supaya ingat mati, bukan untuk berdoa meminta kepada penghuni kubur, ya, tetapi untuk mengingat kematian dan juga nak mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ya, mendoakan mereka dan juga untuk mengingat kematian. Baik, bukan dengan melakukan perjalanan jauh kemana? Kuburan wali. Nah, bukan. Ya. Tidak boleh syaddur rihal mengadakan perjalanan jauh, ya, untuk tujuan ibadah kecuali hanya ketiga tempat. Nah, Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram Mekah dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kecuali ketiga tempat ini. Selain ketiga tempat ini tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka atau mengadakan safar dalam rangka untuk ibadah di tempat tersebut. Nah. Baik. Maka enggak boleh ziarah kubur dengan cara sadurihal, safar, ya. Ya, ziarah kubur ya di kampungnya masing-masing. Nah. Ya. Di tempatnya masing-masing untuk mengingat kematian, ya, bukan untuk berdoa kepada wali yang dikubur tersebut, bukan. Baik. Namun mereka dengan serta-merta, ya, menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang keji, ya. Menuduh kita dengan teroris, ya. Nah, menuduh kita dengan aliran keras, ya. Nah, ya. Menuduh kita dengan macam-macam, ya. Karena sebab tadi kekhawatiran akan hilang. Nah, kebiasaan-kebiasaan mereka yang berupa kesyirikan akan hilang, pemasukan mereka, ya. Nah, akan hilang pekerjaan mereka, ya, dan seterusnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa anta lamma tunaqishul an kuburiyan minal kuburiyin, dan engkau ketika engkau berdiskusi sekarang dengan seorang kuburi, ya, seorang yang mengagung-agungkan kuburan, ya, dari kalangan kuburiyun, yaqul, dia mengatakan, hadhil maqalatu sawaan bisawa. Yaqulu hadhil maqalah, yaqulu hadhil maqalah sawaan bisawa. Dia akan mengatakan jawaban ini, ya, persis dengan jawaban orang-orang musyrikun dulu, ya, ketika dilarang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nah, apa kata orang-orang musyrikin dulu? Tidaklah kami yang berdoa kepada berhala-berhala ini kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah dan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, ini. Jika engkau berdiskusi dengan kuburiyun, ya, orang yang mengagung-agungkan kuburan, maka jawaban mereka sawaan bisawain, persis, ya. Yaqul, dia mengatakan, ana adri anna hadzal waliya aw hadzal rajula shaliha la yadurru wa la yanfa. Kata kubur ini, aku tahu, ya, wali ini yang dikubur ini, nah, orang atau orang soleh ini, dia tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Aku tahu itu, aku sadar. Ya. Walakin huwa rajulun soleh, tetapi ini orang yang soleh, ini wali. Ya. Wa uridu minhu syafa'ali indallah, dan aku ingin mendapatkan syafaat dari dia di sisi Allah. Nah, ini jawaban kuburi. Persis tidak jawabannya? Persis jawaban orang-orang musyrikun zaman dulu. Mana abuduhum illa liyukorribuna illallahi zulfa. Kami tidaklah menyeru berhala-berhala ini kecuali agar mereka berhala-berhala ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Atau ucapan mereka yang lain, yaqulun haula'i syafa'una indallah. Berhala-berhala inilah yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Persis jawabannya. Ya. Ya. Hanya saja bedanya orang-orang musyrikun zaman dulu tidak dipanggil muslim, ya. Tidak ber-KTP muslim. Nah, kalau zaman sekarang ber-KTP muslim. Nah, mengaku muslim. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian kata Syekh, wa syafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Perhatikan. Dan syafaat, ada syafaat yang benar, ada syafaat yang batil. Ini penting diketahui, ya. Bukan kita mengingkari adanya syafaat, bukan. Syafaat ada yang benar, ada yang batil. Wa syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartun. Syafaat yang benar, syafaat yang sahih adalah syafaat yang terpenuhi padanya dua syaratnya. Ya. Jadi syafaat yang benar, yang diakui, ya, itu adalah yang terpenuhi dua syaratnya. Asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna biiznillah, hendaknya syafaat tersebut dengan izin Allah. Harus dengan izin Allah. Nah, perhatikan ketika Nabi SAW di Padang Mahsyar, ya, ingin memberikan syafaat kepada semua manusia agar cepat dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau tersungkur sujud, ya, berdoa kepada Allah, ya, meminta kepada Allah agar bisa memberi syafaat kepada mereka, kepada manusia agar cepat dihisab. Apakah Rasulullah SAW langsung memberi syafaat? Tidak. Nunggu izin dari Allah. Kemudian Allah katakan, nam irfa rasak rasak wasal tu'ta wasatu syaffa, angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah mesti dikasih, dan berilah syafaat pasti diterima syafaatmu. Barulah setelah diizinkan memberi syafaat, beliau memberikan syafaat kepada manusia agar cepat dihisab. Ya. Ini yang pertama, syarat pertama, biiznillah, harus dengan izin Allah. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, an yakunal masyu fihi min ahli tauhid, hendaklah yang mau diberi syafaat ya, itu ahli tauhid, orang yang bertauhid, bukan orang yang musyrik, ya, bukan orang yang suka mengagung-agungkan kuburan dengan berdoa kepada kuburan atau penghuni kubur, bukan. Ya. Tapi apa? Orang yang bertauhid, orang yang diberi syafaat adalah orang yang bertauhid. Ay min usratil muwahhidin, yaitu orang yang bertauhid yang bermaksiat. Fa in ikhtalla syartun min asyartaini fa syafa'atu batilah. Kalau tidak terpenuhi salah satu syarat dari dua syarat tadi, maka syafaat tersebut syafaat yang batil. Syafaat yang batil, syafaat yang Allah nafikan. Syafaat yang tidak diridhoi. Qala ta'ala, Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Tidak ada. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi harus orang yang Allah ridhoi, yaitu orang yang bertauhid. Wa hum usatul muwahhidin, yaitu para muwahhidin yang bermaksiat. Ammal kuffar wal musyrikun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, famatan fa'uhum syafa'atu syafi'in, maka syafaatnya orang-orang yang beri syafaat tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Maliz zalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim hamim, teman dekat yang memberi pelindung, wala syafi'i yuta', dan tidak ada pemberi syafaat yang diikuti atau ditaati. Orang-orang zalim itu orang-orang kafir dan musyrikun, enggak ada yang melindungi mereka dan memberi syafaat kepada mereka. Fa haula'i sami'u bisyafa'ati wa la'arafu ma'naha. Mereka orang-orang musyrikun tahu syafaat tapi tidak tahu maknanya. Nah, wa rahu yatlubunaha min haula'i biduni idznillah azza wa jal, sehingga mereka pergi meminta syafaat dari mereka, dari sesembahan selain Allah. Nah, atau dari para wali yang sudah meninggal dunia, biduni idznillah, tanpa izin Allah. Batalabuha liman huwa musyrikun billahi, bahkan mereka meminta syafaat tersebut untuk orang yang musyrik, menyekutukan Allah azza wajal. La tanfa'uhu syafa'atu syafi'in, maka jika demikian tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberi syafaat kepadanya. Fahaula'i yajhaluna ma'na syafa'ah al-haqqah, mereka bodoh, tidak mengetahui makna syafaat yang sebenarnya, wasyafa'atil batilah, dan tidak mengetahui makna syafaat yang batil. Tidak tahu mana syafaat yang benar dan syafaat yang batil. Allahul musta'an, sehingga terjadilah kesyirikan. Karena kejahilan. La haula wa la quwata illa billah. Masih ada banyak penjelasan Syekh dalam kaidah yang kedua ini. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu.